Telah lama kau tinggal sana, telah lama kau pergi sayang. Ingatkah kau pada diriku yang rindu padamu? Betapa sedih rasa di hati yang ku nanti tiada kembali. Haruskah ku hidup sendiri tanpa kau lagi? Dalam kerinduan ku menanti sayang, dalam kerinduan hatiku. Terlalu lama kau tinggal sayang, terlalu lama kau pergi sayang. Ingatkah kau pada diriku sekarang. Tuh hidup sendiri.